Assalamualaikum. Wih. Wah, balik lagi nih ya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dari kayak pejabat. Betul, betul. Kalau pejabat itu selalu kayak gitu, pasti openingnya sekarang. Tapi gue gak apal, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Assalamualaikum. Iya. Om Swastiastu. Om Swastiastu tuh Bali. Bali, Hindu. Nama budaya, salam kebajikan. Nama budaya tuh? Gue gak tahu itu juga sebenarnya awalnya. Tapi yang jelas gimana? Mewakili semua agama. Iya, betul. Pokoknya semuanya diucapin dalam satu salam. Nah, itu disebutin tuh. Biasanya pejabat-pejabat tuh yang kayak gitu tuh. Kadang gue juga pengen nyoba sih kalau salaman sama orang kira-kira. Assalamualaikum. Pidato-pidato kelas OSIS juga. Iya. Kayak gitu SMP sekarang. Harus gitu, Nang. Iya. Yang penting gue udah nyobain. Udah nyobain salam itu, tapi ternyata ada juga sih yang... Gue sempet tuh ngobrol-ngobrol sama orang. Pas gue pertama kali ngucapin salam kayak gitu, dia bingung. Gue tahu kalau dia bukan sesama kayak gue gitu. Maksudnya non-muslim. Terus gue ucapin gitu, Assalamualaikum, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dia, gitu. Untung. Iya, dia loadingnya lama, tapi ya udah. Gak pernah nonton TV, gak mantengin siapa aja yang sering ngomong kayak gitu. Tapi itu bagus buat jadi opening gue nanti. Iyalah. Mereka pejabat-pejabat. Soalnya kan penonton lu semua kalangan. Mantap. Harusnya. Mantap. Kemarin tuh gue juga ada satu video yang di channel gue tuh ya. Gue gak nyangka sih sebenarnya ada satu video isinya cuma ikan tapi viewsnya sampai 30-40 ikan doang, Bor. Ikan doang. Ikan lewat. Ikan di akuarium gue gitu, 10 detik. Ya, gue pikir siapa yang nontonin kayak gini, penting kagak. Gue sih ngerasa sebagai orang yang upload gue ngerasa gak penting gitu sih. Tapi jujur, gue belakangan ini emang lagi suka ngeliatin video vlog tentang perikanan. Apapun itu. Apa aja ya? Mancing, koi, arwana, sampai mang-mang kuli yang suka mancing di rawa, itu viewsnya sampai 800 ribuan. Iya, ya, iya. Berarti yang nonton itu kuotanya banyak ya? Itu yang pertama, kalau menurut gue, ikan tuh memang digemarin sama semua orang, mulai dari kecil sampai orang tua. Kalau ibaratnya kalau orang bilang tuh saat kita ngumpul ada kopi otomatis kita ngobrol. Oh iya, betul. Gue yakin mancing juga begitu. Iya. Salah satu kayak apa ya? Kayak lu nggak tahu ngobrol apa tentang mancing. Tapi gitu. Tapi lu hobi mancing? Gue tuh sebenarnya nggak sabaran. Gue hobi. Gue waktu kecil sering diajak bokap untuk mancing. Tapi memang gue maunya mancing yang langsung dapet. Kalau yang lama-lama biasanya gue langsung tinggal tuh. Iya. Tapi memang vlog sekarang tentang perikanan itu sereceh apapun, editing yang gak ada apa-apanya, itu minimal 100k di view, men. Gue mau coba sih, tapi nanti. Berarti gue harus cobain, ini sambil ngobrol kayak gini, belakang gue, background gue, akuarium gede. Boleh. Akuarium gede supaya nanti tontonannya banyak. Tapi gitu. Jangan yang butek. Kalau yang butek males. Tapi kali ini gue gak bakal ngebahas hal itu. Kita gak bakal ngebahas soal itu. Okay. Kita bahas fokus. Soal kemarin tuh. Jadi gue ngeliat kan beberapa orang atau bahkan mayoritas. Ya bahkan gue juga punya teman-teman yang kayak gitu juga. Termasuk gue. Termasuk lo main game. Gue suka main game. Main game. Terus juga main sosmed. Yeah. Jadi kayak itu tuh bukan hal yang aneh lagi, tapi buat gua nih Instagram gua baru. Iya. Instagram gua ini, baru. Ini sebuah pertanyaan dari lu yang baru memulai memainkan sosmed ya. Iya, betul. Jadi Instagram gua itu di bawahnya gua tulisin bio-nya tuh. Iya. Dikelola oleh diri sendiri dan istri. Iya, siap. Jadi dibuat teman-teman pasti kepikiran juga dong. Wah, ada tulisannya nih, berarti ada makna di balik itu. Iya, betul. Ada istri gua. Iya, gitu. Iya. Tapi ya udah enggak apa-apalah. Ayo sih. Dong, kamu bikin dong. Iya, gua nyobain. Aku ditanya teman-teman aku nih, suamimu enggak punya Instagram. Gua bingung ya. Iya. Gua bingung kenapa indikator seseorang. Sebenarnya gini, Bor. Awal mulanya itu gua itu kan enggak punya Instagram. Tiba-tiba istri gue tuh, sekarang kan gue udah punya anak satu. Terus istri gue itu selalu pengen nge-tag gue pada saat dia posting punya foto. Punya momen ya. Pada saat dia posting foto. Dan kebetulan karena lagi ada anak gue. Terus akhirnya dia pengen nge-tag. Cuman kan karena gak ada, akhirnya dia gak bisa nge-tag. Takutnya dibilang. Dia anak gak berbapak ya kan begitu. Dia sebelumnya minta izin ke gue. Mau minta bikin sendiri, maksudnya atas nama gue, tapi dia bikin sendiri. Cuma gue pikir nggak usah, percuma, gue gak bakal kelola itu. Okay. Jadi kalaupun ada, percuma aja, tetap aja nanti lu juga yang main gitu. Padahal Anda sempat mengelola sebuah akun besar. Iya, padahal akunnya masih tersimpan di sini, di handphone ini. Ada akun sebuah media besar yang tidak bisa saya sebutkan, tapi saya pakai seragamnya. Ini dikelola langsung oleh Bapak Danang. Dulu, ya. Tapi sekarang udah enggak. Nah, itu kan akhirnya singkat cerita, udah selesai tuh. Gue bikinin sama istri. Dan akhirnya gue kepikiran kan, ini bagus juga nih buat promoin apa-apa. Nah, entah kenapa itu tuh relate sama apa yang gue lakuin sekarang. Kan gue kerjanya sekarang kan nontonin YouTube aja. Klaim, siapa. Ya pokoknya gitu, polisinya YouTube ya untuk RCTI. Iya, terus akhirnya gue penasaran kan. Ya udah akhirnya postingan pertama di Instagram itu adalah video di channel YouTube gue. Walaupun gue gak tahu sih itu kira-kira Bakal ditonton apa enggak. Tapi buktinya ada 39 views. Sebenarnya itu bukan suatu kebanggaan. Tapi gak tahu kenapa gue seneng aja ngeliat angkanya gitu. Gue seneng aja ngeliatnya. Berarti Anda bersyukur Pak orang. Iya betul-betul. Tapi nanti ini bakal like juga, tenang. Tapi ya FYI buat YouTuber-YouTuber yang punya video RCTI yang tiba-tiba hilang dari peredaran. Nah ini pelakunya nih. Ntar gue dicariin lagi ya Pak orang. Iya benar-benar. Nah soal Instagram tuh ya. Jadi Instagram tuh kan salah satu sosmed yang sebenarnya lagi hype sekarang gitu. Lu punya kan Instagram kan? Punya gue Instagram. Gue udah lama main Instagram. Gue sih sebenarnya sekarang lebih pengen ngebahas soal kenapa. Kenapa nih ya? Atau paling nggak pertanyaan gini dulu deh. Menurut lu sosmed itu penting nggak sih buat sekarang? Fungsional sih, kalau menurut gua. Kalau kita bisa bilang penting dari banyak sudut pandang. Dari banyak sudut pandang. Kalau gua pribadi, karena gua basically punya sifat yang narsistik ya. Ya, gua pengen nunjukin kalau gua pernah kemana, terus gua posting biar orang lain biar ada momennya gitu. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Ada beberapa orang yang enggak menganggap penting hal itu. Gua juga punya teman-teman yang enggak apaan sih main sosmed. Kita enggak balik ke kayak tadinya gitu. Gua dulu kayak gitu tuh. Tadinya gua dulu soalnya kayak kayaknya, gitu. Kayaknya hal-hal yang kita rasakan dulu itu lebih bermakna. Yang ketika orang ketemu, ngomong langsung, berdiskusi langsung, jadi fungsi silaturahmi itu ada di situ. Jadi sebenarnya sosmed itu kayak lebih melemahkan sebuah silaturahmi sih kalau menurut gua. Tapi ada hal penting lain di balik itu kalau lu menggunainya secara bijak. Makanya lu bilang tadi fungsional. Fungsional benar. Tapi sejauh ada ini ada yang bisnismen nyari duit di situ. Iya betul itu. Betul sih. Betul. Jadi ke situ. Jadi kayak berbagai manfaat tergantung lu mau ngelolanya gimana. Iya, betul. Tapi sejauh ini lu ada yang hidup dari sosmed. Sejauh ini lu makainya gimana? Maksud gue kalau gue pure untuk narsistik aja sih. Kalau gue untuk momen-momen, tapi gue juga bukan yang nggak stretch setiap hari harus posting. Nah kayak bini gue itu setiap hari apapun itu hal yang receh pasti diposting. Kadang gue pun risih sebetulnya. Maksudnya posting bareng lo? Enggak juga, sendiri dia kemana? What I can do today? Ibaratnya dia sapa pagi-pagi teman-temannya dengan dia foto kopinya di kantor. Gila, repot banget sih. Parah, ya, men. Dan gue sempet risih. Maksudnya apaan sih kayak gitu segala macam. Tapi kan ya itu habit. Habit. Betul. Habit sosmed tuh menurut gue hampir sama kaitannya dengan tadi kan kita mau bahas games juga nih. Hampir sama. Akan edik ketika lu menemukan di mana lu merasakan kenyamanan dalam hal hubungannya lu dengan sosmed. Tapi lu udah ngerasain ediknya itu belum? Kalau gue di sosmed enggak nyampe gue. Lu mungkin laki-laki kali ya. Lu punya apa Instagram? Punya Twitter, Facebook. Twitter gue punya tapi nggak aktif. Facebook gue punya untuk forum jual beli aja. Facebook sekarang forum jual beli barang-barang bekas ya bukan ngalahin sih. Tapi kayak lu punya pilihan lain selain lu pergi ke OLX, Tokopedia, yang gitu-gitulah. Facebook buat gue untuk forum jual beli aja, gue ngejual barang bekas dan lain-lain. Itu banyak forum-forum di Facebook. Tapi ini ya maksud gue itu benar-benar terasa buat lo? Terasa. Tapi kalau untuk yang karya-karya lo, tulisan dan lain-lain, sebenarnya cocok tuh di Facebook. Karena kan di Facebook tuh kan wall ya. Wall lo bisa nulis tulisan panjang, artikel panjang di situ. Beberapa dosen gua melakukan itu. Jadi fungsional lagi-lagi. Lo untuk education kah, untuk entertainment dan lain-lain. Karena sebenarnya sekarang semua orang bisa dapat informasi di mana aja lewat sosmed. Tapi kadang gua juga ngerasa bahwa itu kayak nggak adil gitu. Betul. Nggak adilnya tuh gini, buat orang-orang yang jati dirinya tuh introvert gitu ya. Yang enggak mau nunjukin ke dunia luar tentang apa yang lu lakuin. Tiba-tiba di sisi lain ada orang-orang yang ekstrovert yang apa-apa aja tuh diumbar, semua serba diumbar. Nah, gua sempat ngobrol sama istri gua kan guru ya. Gua sempat ngobrol gini, kamu kalau misalkan punya murid, nah muridnya itu dia punya sifat nggak senang bergaul, nggak senang sosialisasi, terus kamu apain? Ya diajak sosialisasi, diajak main sama teman. Ya gue bilang ya nggak bisa dong. Karena itu memaksa ya. Karena itu udah dari sarannya dia gitu. Jadi lu percaya bahwa introvert dan extrovert itu adalah sesuatu yang murni, bukan sesuatu yang bisa dibentuk. Termasuk gue bilang bahwa waktu itu kamu nggak bisa maksa anak itu untuk bergaul, bersosialisasi, biarin aja dia hidup dengan apa yang dia mau gitu. Maksud gue kalaupun dia nggak punya teman karena memang dia orangnya introvert, nggak usah lu dorong-dorong dia buat bergaul, bersosialisasi, nggak usah biarin hidupnya dia itu. Dia gini, dia itu punya tabiat yang udah ada sejak lahir dan itu kayak gitu. Dan gitu. Nyaman melakukan itu. Kecuali hal itu outputnya berdampak negatif, nah kita harus sembuhin. Iya betul. Ini dalam tatanan kita ngomongin bahwa kita dia normal, dia anak yang sehat, dia nggak punya gangguan masalah apa-apa gitu ya. Siapa tahu kalau untuk kasus anak kan, bahwa kalau misalkan anak kan berarti kan sesuatu hal yang labil ya. Ya mungkin bisa jadi karena banyak kasus juga Pak, kecil introvert, gedenya orang paling gaul se-Jakarta. Waduh. Gue punya beberapa teman-teman yang kecil dikurung tiger parenting. Ya dia mengintrovert, ya mau nggak mau mengintrovertkan dirinya dia sendiri. Ketika lepas dari kandang liar gitu. Bahkan juga sebenarnya kita harus kasih tanya juga buat orang-orang yang apa-apa diumbar, apa-apa diumbar. Kalau misalkan apa-apa diumbar dan akhirnya jadi masalah buat lu, ya kenapa lu nggak coba untuk cari tahu apa yang benar untuk diumbar gitu. Betul. Sekarang kan banyak tuh ya berlebihan juga nggak bagus sih. Betul. Karena orang jadi bisa mendeteksi lu. Ya, bahaya lo kalau larinya ke case kriminal. Iya kan. Nah itu sekarang jadi masalah di republik ini. Berat republik cinta kali. Kemarin di bulan ngomong sama gue, nang ayo nang bikin video, tapi videonya soal apa yang lagi hype sekarang. Apaan emang lan? Demo, kalau itu semua orang punya persepsi ya. Iya ngajakin ngobrol sama gue video kayak gini ngomongin demo yang kemarin lagi rame-rame. Yang ada banyak dislike, banyak like. Iya, nanti terjadi pergejolakan di channel gue. Kita nggak usah menyulut-sulut sesuatu yang ada. Kita mah hidupnya santai aja lah. Lu nggak mau sharing sama next generation? Bisa nanti, abis ini. Nanti ya, nanti kapan-kapan gue bikinin konten, tapi gue nggak tahu sih apa yang mau dibahas sama lu. Tapi ya nang ya, soal bicara soal introvert tadi ya, gue merasa harus ada stimulus juga sih. Maksudnya ketika dia introvert, dia akan suatu saat akan bisa merubah itu kalau ada stimulusnya. Tapi gini deh, ada kejadian-kejadian yang membuat dia kayaknya jadi orang yang keren dan bergaul itu asik deh. Tapi gini deh, menurut lo di zaman kayak sekarang, di apa ya, di pergaulan kayak sekarang ini, menurut lo kita tuh harus jadi orang yang bisa berubah nggak sih? Harus lah, dynamic balance harus kayak gitu. Enggak, dalam artian misalkan ada satu orang yang ngerasa bahwa dia tuh orangnya nggak suka, dia tuh ada, gue percaya ada orang ansos, gue percaya ada banget, tapi temen gue banyak yang kayak gitu, tapi gue berteman loh. Iya, tapi dengan lihat kondisi yang sekarang, lu pikir orang-orang ansos itu harus berubah untuk jadi orang-orang yang nggak ansos? Nggak, maksain soalnya. Terus solusinya buat mereka apa? Yang ada apa, outputnya bully, karena lu memaksakan. Sekarang gini, banyak lah ya, gue nggak tahu ya, banyak sih sebenarnya karya-karya fiksi dari sebuah movie gitu loh. Yang sebetulnya gue yakin movie itu based on dari dia meneliti sesuatu, gejala-gejala sosial. Ketika orang yang sebetulnya dia tuh nggak bisa ya, artinya dia pintar dalam akademisi, tapi tidak pintar dalam bergaul. Akhirnya memaksakan untuk menjadi masuk ke dalam sebuah kelompok yang dianggap paling keren lah di sebuah kelompok gitu loh. Tapi malah justru ujungnya kalau untuk kasus remaja ya malah dimanfaatkan. Kebanyakan kayak gitu. Karena orang ini nggak masuk dalam kategori dan kriteria sebuah kelompok itu. Nah menurut lu perlu nggak sih orang kayak gitu berubah? Nggak perlu sih. Kalau menurut gua nggak perlu memaksakan terlalu tinggi. Kalaupun mau, jangan lu lompat terlalu tinggi. Artinya ya even sebenarnya gini, even misalkan status sosial lu mendukung, sebetulnya pengetahuan lu mendukung, tapi secara alami lu nggak memiliki bakat untuk lu bisa bergaul dengan cepat gitu loh. Artinya lu tuh ya kita harus punya satu indikasi dan indikator kalau kita tuh udah dianggap freak atau enggak sih gitu. Kalau udah lebih baik gak usah maksain deh. Okay. Lebih baik ke kelompok kelompok orang-orang yang sekiranya mendekati apa yang lu suka. Jangan misalkan lu gak suka otomotif. Untuk menjadi keren lu harus suka otomotif, itu maksa. Lu lebih baik cari kelompok yang memang suka dengan apa yang lu lakuin. Tapi kan itu tetap gak dianggap introvert kalau menurut gua, karena dia punya kelompok yang sama. Tapi kan dalam case ini si anak ini atau si orang ini itu untuk keluar aja dia nggak mau karena kita namain ansos gitu. Makanya oh jangan-jangan gini, jangan-jangan orang-orang kayak gini nih yang larinya ke sosmed. Iya betul, jadi hacker. Kalau dia pinter dia jadi hacker, nggak ada kerjaan. Uangnya banyak ya. Dan dia menekuni yang biasanya apa yang lagi di, ya misalnya kayak dalam hal ini games. Dia punya banyak waktu untuk dia expert dalam games, karena emang dia nggak mau keluar. Rata-rata ya temen gue yang nggak pandai bergaul di luar, di dalam rumah ada satu kemampuan yang orang lain nggak punya gitu loh. Ya misalkan kayak dia expert di games, pasti itu sih. Terus dia expert di musik karena emang dia fokus terhadap satu hal gitu loh. Dia nggak ngebagi waktunya untuk dia pergi keluar, buang-buang waktu untuk mendapatkan status sosial yang buat dia jadi kayak kesannya keren. Ya makanya kenapa kan sebetulnya yang fokus terhadap ya rata-rata ya orang yang tidak, gue nggak bisa bilang pintar dalam bergaul ya, sebenarnya pintar tapi nggak mau ya, itu punya kemampuan special ability sih kalau menurut gue, yang dia karena kenapa dia fokus dalam satu hal, dan menurut gue bekal ini nanti yang ketika nanti kebanyakan ya lu keren pada saat lu remaja itu nggak penting kalau menurut gue. Kenapa? Karena nanti lu akan kewalahan di masa depan lu. Lu gak banyak punya kemampuan. Maksud lu keren tuh apa sih? Ya maksudnya orang-orang yang sogaul, gak mementingkan pendidikan dan lain-lain. Hidupnya kalau gak di luar mau mati. Kalau gak di luar mau mati. Ya, tapi dengan dia mau kelihatan kayak gitu. Tapi bukan make sense punya, bukan sifat dia. Dia lupa sama kewajibannya. Ya dia lupa sama kemampuan alaminya dia, spesial. Justru menurut gua yang bakalan nanti show up ketika nanti udah tua, orang-orang yang dulunya fokus. Ya gua memandang itu dari kehidupan kita di Indonesia ya, bukan di luar negeri. Di luar negeri lu jago main skate dari kecil, lu enggak perlu sekolah, gedenya lu jadi atlet. Iya uangnya banyak. Tergantung jadinya gini, tergantung lu tinggal di mana. Lu tinggal di mana? Benar. Kalau di sini kita ngebahas soal yang tadi ya. Nah, memang itu stereotip-stereotip yang nak belajar yang benar, fokus biar nanti kamu gede sukses dan lain-lain. Iya, benar sih, tapi akhir-akhir ini juga sebenarnya selain mereka lari ke sosmed gitu ya. Mereka juga lari ke games juga gitu. Gue sih ngerasa bahwa ya nggak salah sih. Sekalipun lu menghabiskan waktu di rumah, di dalam kamar buat ngabisin waktu untuk main game, gue nggak bisa bilang kalau itu salah. Kalau menurut gue, berlebihan juga nggak bagus. Gitu. Iya, ya yang penting lu jangan lupa makan, jangan lupa kalau misalkan lu hari Minggu mau beribadah, atau tiap hari lu mau sholat atau gimana gitu, serah. Ngobrol sama orang-orang terdekat. Maksud gue tetap kalau lu emang mau jalanin hobi lu yang nantinya bisa menghasilkan lu money. Ya udah. Rata-rata cuma kepuasan doang. Lakuin aja, selain lari ke internet lu juga bisa lari ke games gitu kan. Tapi kenapa namanya? Aduh, ada yang komen. Lu enggak masuk ke di sini, frame sini. Jadi kalaupun lu ngomong enggak bisa dengar orang di sini. Nantilah gua bikin lagi. Tuh ya. Gua lagi ngomong soal yang games itu gitu. Jadi kan emang banyak. Gak salah. Gue gak pernah nyalain orang-orang yang suka main game. Bersosmed ria. Terserah lu, sampai kuota lu habis sampai lu beli kuota tiap hari juga gak masalah. Gue sih cuma nekenin di sini orang-orang tuh kadang juga harus paham bahwa, atau orang tua khususnya orang tua muda gitu ya, yang baru merit. Tapi BTW selamat udah merit. Ada berapa lama? Baru sebulan setengah. Ya masih adem lah ya. Iya. Si adem belum ada himpitan belum ada cicilan belum ada nanti himpitan belum menerpa sih. Iya, berbulan-bulan kemudian sekiranya istri mau ini mau itu udah ada tuh. Nah, gimana bayarnya? Mulai nyari teman-teman tuh. Iya betul. Gak bisa kita hidup sendiri. Nah itulah fungsinya lu pintar bergaul untuk itu. Ditangkis. Tapi gitu ya emang kita gak nengkenin bahwa orang-orang yang suka main game sosmed, atau orang-orang yang suka main sosmed itu salah. Enggak, kita cuma lagi berpendapat aja, lagi beropini aja. Ya apa sih yang menyebabkan orang seperti itu gitu kan. Kayak tadi sosmed ternyata orang-orang yang di luar dia gak dapat hal yang dia inginkan dia lari ke sosmed. Karena gue pribadi gue gak terlalu suka main games ya, dan gue pribadi juga gue gak suka. Gue dari kecil gue suka main sosmed. Jadi gue nih sebenarnya sukanya apa ya? Gue juga kayak ngerti gue sukanya apa? Ikan kan? Iya sih gue sukanya ikan. Cuman kalau disuruh milih nih antara main sosmed atau main games, gue lebih pilih mana? Gue lebih pilih main games. Gak tau kenapa ya, terkecuali yang namanya main PS tuh, main bola, main Winning Eleven dan segala macam. Bisa main bola, bisa gue. Gue bisa ngabisin waktu berjam-jam. Tapi cuma main bola doang. Iya, iya, wajar. Gak main yang lain gitu. Iya. Kayak main perang-perangan, main strategi-strategi gitu. Enggak gitu, gue gak bisa main gitu-gitu tuh. Ya gue juga dulu, karena gini, karena saat, ya itulah tadi addictnya itu. Iya, ketika betul, lo betul merasakan kenyamanan yang berlebih di game Winning Eleven, PES, FIFA, dan ya maksudnya yang sport lah, yang olahraga, yang bola, ya lo akan terus itu. Jadi menurut lu sekarang pertanyaan terakhirnya, menurut lu sekarang gua rekap dikit. Kalau ada seseorang yang hidup di lingkungan kayak gini nih, maksudnya lingkungan kayak gini tuh lingkungan yang di mana-mana tuh menurut gua ya, menurut gua nih, sekarang tuh mengharuskan kita untuk selalu bergaul tau. Iya. Enggak peduli lu mau sikapnya kayak apa, enggak peduli lu mau punya sifat kayak apa, tapi di sisi lain lingkungan tuh menuntut lu untuk bisa bergaul. Dan kalau lu gak bergaul sama lingkungan yang ada, pilihannya cuma dua. Pada saat lu masuk ke lingkungan itu lu gak terima, atau lu cabut dari lingkungan itu gitu. Gak mau berjuang hidup sendiri, berjuang sendiri lah gitu ya. Dan pertanyaan terakhir nih buat lu, sebenarnya kalau ngelihat kayak gitu, kalau ngelihat kondisi yang kayak gitu, tapi ada lupa ya, kita sebagai teman, ada satu orang kayak gitu, kita sebagai teman, lu bakal ngelakuin apa? Gua nggak minta jawaban diplomatis, minta jawaban yang pokoknya ini gua ya. Ya pokoknya lu gitu. Misalnya kalau yang ansos atau gimana? Ansos dan suka main games dan pokoknya intinya dia suka banget main sosmed, dia suka ngeluarin apa-apa di sosmed, dia suka main games juga, tapi ya itu lupa sama sosialisasi. Kalau gua akan tetap berteman sih. Kalau gua pribadi akan tetap. Alasannya? Ya maksudnya gua mau tahu, gua orangnya kepo, gue mau tahu, maksudnya kadang-kadang ngapain lu kepo sama dia? Iya, gue kepuasan. Gue ketika gue mengetahui informasi tentang seseorang, artinya gue bisa menilai, dan ketika gue bisa menilai, ada kepuasan tersendiri gitu loh. Kalau gue, kepuasannya bukan kepuasan yang, maksudnya, tapi gini, bukan, maksudnya kepuasan yang, oh ternyata dia begini. Gitu. Tapi gini, dari titik mana lu interest sama dia? Lu kan sekarang gini, kalau dia aja ansos, sekali lagi gue menekenin bahwa kita nggak anggap ansos itu salah ya. Iya. Nanti dianggapnya ansos tuh konotasinya salah gitu ya, enggak. Kita mau kasih tahu aja kalau misalkan ansos tuh bukan sesuatu yang negatif konotasinya gitu ya. Abis itu tadi gue mau apa lupa kan ada orang. Kalau gue, ya lu interestnya dari mana? Interest, gue random aja. Gue interest karena nih kayaknya orang nggak pernah ngobrol sama siapa-siapa. Gue pengen tahu, tapi bukan berarti gue ngejadiin dia teman sejawat gue, teman baik gue. Bukan berarti itu. Gue pengen tahu dulu sebatas mana dia bisa, gue bisa berkawan sama dia. Tapi ketika udah melewati batasnya yang menurut gue banyak perbedaannya, ya gue lebih baik netral, mundur pelan-pelan gitu, tanpa menyakiti perasaan dia. Gue kayak gitu sih kalau dalam sebuah kelompok. Lu gak peres kan? Gak, gue berusaha asik aja, gue pengen tahu. Ya, tergantung kalau gue. Karena ada juga orang pasti yang karena gini, langsung jauh. Lu kadang suka bingung gak sih ketika menurut lu obrolan tuh adalah suatu hal yang biasa, tapi menurut dia enggak gitu loh. Nah bisa, itu, bisa jadi, nah ini yang menurut gue yang tadi itu gue bilang. Jadi ketika gue batasan-batasan itu udah mulai gue kayaknya banyak perbedaannya, gue bukan ninggalin ya, tapi gue lebih memilih untuk netral. Tapi kayak misalkan gue ngobrol ketika memang ada momennya untuk ngobrol, bukan yang gue harus nongkrong bareng, bukan, tapi bukan gue yang harus nge-games bareng sama dia, walaupun sama-sama suka games ya. Tapi ketika ada momen untuk lu coba untuk ngobrol sama dia atau lebih intim sama dia ngobrolnya, lu bakal ambil kesempatan itu enggak? Ambil kesempatan sih gua untuk lebih tahu. Padahal menurut gua itu enggak penting. Enggak penting ya? Bukan enggak penting sih, enggak perlu bor isi. Ya enggak perlu gitu. Karena lu mengetahui dapur orang lain untuk apa gitu ya? Iya, Ya mungkin tapi itu terserah lu. Iya, kenapa gua yang repot? Background-nya kita kan mungkin beda, nah. Artinya gini, gua gue seneng mengetahui orang lain ya tadi untuk menilai gitu loh. Gue seneng aja untuk tahu siapa dia, bagaimana dia gitu gitu loh. Gue terutama karena gue ya karena gue agak khawatir ketika nanti ada orang yang kita gituin dan dia merasa justru gak nyaman. Gue gitu. Tahu tuh indikatornya kadang-kadang. Lu keren lu asli. Iya maksud gue kadang-kadang gue punya feeling. Wah ya dari non verbal aja sih men. Dari non verbal. Kayak misalkan kok nih orang setiap gua sapa dan lain-lain kayaknya dia enggak nyaman nih sama kehadiran gua gitu. Itu ketahuan kayak atau jangan-jangan lu juga ngerasain bahwa oh ini orang kayaknya enggak seneng sama gua nih. Non verbal ketahuan banget sih. Itu gejala pertama sih indikasi awal ketika lu bisa menilai dia nyaman apa enggak sama kita gitu ataukah dia welcome atau sebenarnya penting juga tuh ya sebenarnya kayak gitu karakter kayak gitu tuh ilmu komunikasi ya. Komunikasi mantap lu kuliah kan tuh gue kuliah ilmu komunikasi kebetulan gue mengagumi semua hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi lah dalam hal apapun mau sosial interpersonal dan lain-lain ya, gue menyukai tapi bukan berarti gue tahu banyak keren lu kenapa nggak lanjut kuliah kayak gue kuliah tuh gue tanyain gue lu kan abis sudah iya nanti gue kuliah S3 gitu pengen tapi ya Bore, beratnya adalah lu akan harus selalu mengalah. Lu siapanya nih? Enggak, ketika tadi gue bilang yang lu ingin masuk ke bagian orang lain yang insecure sama lu, lu harus selalu mengalah dulu. Ya makanya gue bilang. Nah, lu kan enggak nyaman tuh pasti sama sesuatu hal yang iya karena gini Bore. Gue repot-repot ngebuka diri gue untuk tahu dia. Betul. Karena ya itu tadi enggak tahu gue puas aja gitu ketika gue tahu seseorang kayak gimana dan lain-lain. Tapi lu lagi ini kan, maksudnya lu nggak perlu pakai topeng kan? Nggak perlu, ngalah aja sedikit. Ego gue turunin dikit. Karena kalau gue udah sama-sama ego sama orang yang insecure sama kita, udah kita bentrok di awal langsung. Gitu. Tapi someday gue akan gunain kedekatan gue itu dengan ya apa? Misalkan gue lagi butuh sesuatu. Artinya kan gue punya banyak opsi ketika ketika orang menganggap gue netral, gue jadi punya banyak opsi. Okay. Ya, fungsinya sebenarnya lebih ke situ sih. Ketika ada orang yang introvert, insecure dan lain-lain, tapi suatu saat gue punya kondisi di mana hanya dia satu-satunya orang yang bisa ngebantu gue untuk hal ini. Hati-hati entah apapun ya. Itu kasusnya. Hati-hati ya. Nah, hati-hati. Boleh. Ini ada orang mau nanya. Repot kayaknya kan? Penasaran. Lu geseran sini dong biar masuk frame. Gue repot nih. Gini. Lu mau nanya apa? Gue pengen nanya. Gue jadi gak kelihatan kan muka gue. So ganteng lagi. Sama lu. Gimana cara lu menangani orang. Jadi gini. Lu lagi ngejalanin hobi lu nih. Contohnya main game. Nanti gue tau. Gimana cara lu menangani orang. Sehingga dengan hobi lu itu orang menjadi kontroversi. Iya. Jadi kontroversi maksudnya gimana? Ada yang gak suka dengan hobi lu. Ya, misalkan apaan sih lu main game mulu. Jadi arahnya lagi mengakibatkan kontroversi sama orang itu gitu. Jadi arahnya udah ke mengusik, Bor. Kalau lu kan lebih berpendapat, gue mah gak suka main game. Ntar dulu, emang ada orang yang main game sampai diusik gitu ya? Diusik gitu. Kan main game sendiri. Tuh, dibilang ada. Kan main game sendiri. Jadi merasa ada yang up. Jadi kayak ibaratnya, menurut orang apa yang lu lakuin ini tuh salah udah sampai tahap ngomong kayak gitu. Ini salah. Ada juga ya orang kayak gitu ya trik gitu lo gitu ibaratnya gitu. Nah mungkin dengan judge yang seperti itu beliau ini merasa risih. Oh gitu. Iya udah kok sampai segitunya sih lo gitu. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara gua nanggepin orang itu. Kalau gua nggak usah ditanggepin. Iya kalau gua nggak usah ditanggepin. Kalau gua sama sih nggak usah gue tanggepin, nggak usah gue kecuali yang udah sampai yang misalkan ngerusak handphone gue ambil terus dibanting itu baru gue tonjok. Tapi kalau cuma baru ngomong lu ngapain sih main game mulu ya serah gue lah paling jawaban gue kayak gitu. Dah durasinya mau habis nih iya, terakhir tadi gue revisi itu bukan pertanyaan terakhir yang ini gue selalu nanya ini nih sama orang-orang. Oke. Lu lagi seneng ngapain? Gue sekarang gue lagi seneng main game sih. Main game. Sama gue mau ini, mau coba untuk bangun kolam koi di rumah. Mantap. Makanya gue lagi, tadi kan gue bilang tadi gue lagi ngebuka vlog-vlog tentang perikanan belakang. Iya. Semua gue buka. Gue doain berhasil ya. Amin. Tapi jangan lupa nanti kalau udah berhasil, koinnya gue bagi satu. Ih, mahal, Bor. Oh. Enggak, kita beli yang 15 ribuan aja. Ada. Masih kecil, 10 cm ini segini. Mantap. Gitu. Ya lagi mau suka ikan sih, lagi mau ibu ikan. Ya, thank you. Ini gue langsung gue naikin nih. Iya, boleh. Langsung gue naikin boleh, ya. Boleh. Thank you. Nanti kapan-kapan kita. Sorry kalau ada yang tersinggung-singgung ya. Enggak ada. Nah, ini kan viewersnya cuman 30. Cuman 30. Tapi enggak apa-apa sih, sekali lagi gue bangga dengan viewers 30. Gue enggak tahu siapa aja itu 30 ya. Tapi ya lumayan lah. Tapi jangan lupa lu posting lagi di IG lu. Iya betul, nanti gue promen di IG. Lu follow juga orang-orang. Masa katanya Tio ini mirip vlognya Pak Sam. Gimana sih? Kalau Sam Ijo ambil nyetir. Kalau lu kan enggak, ambil nyender. Kalau gue kan lebih dalam. Iya benar. Lebih dalam kameranya. Jangan lupa aja ajak gue lagi. Lain kali kita ngomongin bola lah. Iya, nanti ngomongin bola. Sama Diko juga. Iya, boleh. Kalau Diko kan bisa. Itu expertnya tuh. Iya, bola. Tapi yang soalnya penting kan gue rival. Ya, kalau gitu. Jadi kayak ada pendapat-pendapat. Gue malas kalau ngomongin bola, ntar gue kan suka sama Roma, ntar dianggap Roma mah buat jadi bahan bantayan doang. Aku udah malas tuh kalau kayak gitu. Apa kabar gue? Gue M. Kan 12. Roma, Edi Markis. Ya, udah. Udah kita sudahi ya.